بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kemudian di antara bekal dan pijakan untuk seorang muslim dan muslimah saat menghadapi fitnah adalah mengikuti jalan para as-salaf. Iya. Mengikuti jalan para as-salaf. Dan ini adalah dasar penting di dalam agama yang menutup pintu perselisihan dan perpecahan dan menyumbat segala bentuk fitnah. Karena apabila setiap orang dibenarkan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya masing-masing, maka akan terjadi keributan di dalam memahami dari agama ini. Ya. Karena itu keluar dari prinsip agung ini telah menjatuhkan banyak manusia di dalam berbagai fitnah. Dan orang-orang yang menampakkan pendapat pribadinya, keyakinannya, pemahamannya, kemudian berusaha menampilkan dan mengemas hal tersebut dengan ayat atau hadis. Kalau sekarang ada yang sebagian orang kalau dia ceramah baca ayat dan baca hadis kayak malas sekali. Iya. Itu sangkaan yang paling bagus sudah ya, malas mungkin dia baca ayat dan baca hadis. Kok bisa ada orang yang ceramah dua sesi Tabligh Akbar, pertemuan mungkin 3 jam lebih, ya, membicarakan kesesatan sebuah kelompok yang kekeliruan kelompok ini di dalam banyak perkara, di dalam mana jamaah, di dalam mana imamah, kemudian di dalam masalah bidah dan masalah lainnya. Dari seluruh ceramah itu tadi tidak ada yang dia baca kecuali satu atau dua ayat dan satu hadis, itu pun tidak ada kaitannya dengan pembahasan. Tidak ada kaitannya dengan pembahasan. Iya. Ini walaupun pembicaraannya benar, membantah, dan memang kelompoknya kelompok sesat, betul. Iya. Kita semua mentahdir darinya. Iya. Tapi apakah demikian jalan as-salaf? Apakah demikian seorang salafi? Akhirnya karena malas baca ayat, baca hadis, sedikit-sedikit kalau ada masalah, wah ini fatwa ulama kibar. Hah? Jangan menyelisihi ulama kibar. Nah, ini dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Patut untuk diluruskan. Dalam sebuah hadis dari Abu Waqid Al-Laythi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha satakunu fitanun." Kata beliau, sungguh akan terjadi fitnah-fitnah. Iya. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Dan bagaimana kami harus berbuat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tarji'una ila amrikumul awwal." Hendaknya kalian semua kembali kepada awal perkara kalian. Iya. Ini hadis agung ya, diriwayatkan oleh At-Tahawi dan At-Tabarani serta Ibn Bashran, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalian kembali kepada awal perkara kalian. Iya. Ini wejangan Nabi kepada para sahabat. Maka keselamatan untuk umat ini kalau mereka kembali kepada awal perkaranya, kepada jejak as-salafnya. Itulah yang membuat mereka selamat. Itulah yang membuat mereka selamat. Sebagaimana para sahabat, kalau mereka berselisih, mereka mengumpulkan dari sahabat-sahabat Rasulullah yang ada. Seperti kejadian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau membawa sejumlah sahabat untuk mendatangi wilayah yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar sudah sampai ke daerah Sarb, datang berita kepada Umar bahwa di wilayah yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari sedang tertimpa wabah ta'un. Sudah terjadi penyakit apa? Ta'un. Maka apa yang harus dilakukan? Berbeda pendapatlah sahabat. Ada yang mengatakan, kita terus saja ke sana. Sudah di tengah jalan. Ya. Dan ada yang mengatakan kita kembali. Jangan mendekati penyakit. Jadi Umar bin Khattab kumpulkan dulu orang-orang Al-Ansar. Dari sahabat Al-Ansar. Ternyata mereka berselisih. Kemudian Umar kumpulkan dari sahabat Muhajirin. Berselisih juga. Kemudian Umar kumpulkan dari orang-orang tua. Yang orang-orang terdahulu dari kalangan kaum Muhajirin. Orang terdahulunya. Mereka tidak berselisih bahwa kita kembali. Ya. Sedang ternyakit penyakit di situ. Dan jangan kita masukkan diri kita ke dalam bahaya. Maka mereka kembali. Negeri yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah bin Jarrah. Bukan Abu Musa. Maka Umar pun besoknya beliau umumkan kepada rombongan. Kita akan kembali. Iya. Kita akan kembali. Maka Abu Ubaidah berkata, ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah. Wahai Amirul Mukminin, perintahmu kembali. Apakah itu lari dari takdir Allah? Sudah takdir Allah. Kenapa? Gara-gara itu kembali. Iya. Kata Umar bin Khattab, "Lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah." Andai kata yang mengucapkan kalimat itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Maksudnya kamu ya harusnya tidak berucap seperti itu. Iya. Kata Umar bin Khattab, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lainnya. Nah, ini fikihnya siapa? Umar dan para sahabat. Perhatikan mereka tidak ada nas di sini. Semuanya ijtihad. Semuanya berijtihad. Maka begitu Umar sudah mau berangkat, baru datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf kadang beliau alfa pada sebagian pertemuan. Begitu datang, diajukan masalahnya kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, saya mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis di situ. Nah, baru datang nasnya. Yang mana hadisnya? Kata Rasulullah SAW, andai kata kalian berada di sebuah negeri, kemudian penyakit datang, jangan kalian keluar dari negeri itu, karena lari dari penyakit. Tapi kalau kalian ingin mendatangi sebuah negeri yang tertimpa penyakit, maka jangan kalian masuk ke dalam negeri tersebut. Itu ketentuan Nabi. Berarti ijtihad Umar dan sahabat yang terdahulu dari kaum Muhajirin sudah benar. Iya. Ini kisah menakjubkan ya. Memberikan kepada kita pelajaran. Ini ulama-ulama sahabat. Tidak ada yang tahu hadis ini kecuali siapa? Abdurrahman bin Auf. Iya. Dan terdapat bagaimana kalau perkara itu dikembalikan kepada orang-orang tuanya. Ya. Perkara-perkara orang yang apa namanya yang paling ditokohkan di situ. Itu lebih banyak keberkahannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al-baraka ma'a akabirikum. Iya. Dan terdapat bagaimana Umar ya, ini masalah masuk negeri yang ada. Tapi beliau kumpulkan para sahabat. Ya, di dalam hal tersebut mengambil pendapat. Iya. Maka ini hal yang penting. Perlu diperhatikan. Nah, dalam masalah terkait seperti ini saja Umar sedemikian serius. Dan di masa ini subhanallah sejumlah orang gampang memberi fatwa. Masalah-masalah yang dikata terjadi di masa Umar, Umar mungkin akan mengumpulkan seluruh sahabat dari Muhajirin wal Ansar untuk memecahkan masalahnya. Dia gampang saja kasih fatwa sendirian. Iya. Dan ini dari hal-hal yang wajib dihindari. Dari jenis kekeliruan. Karena itu kembali kepada jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pokok di dalam menyelesaikan apa? Permasalahan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin setelahku. Dikembalikan kepada sunnah beliau dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Iya. Empat orang khulafa ar-rasyidin. Bagaimana pula kalau itu seluruh sahabat? Jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan tentang perpecahan umat, beliau katakan kulluha finnar illa wahida wahiyal jamaah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Dan al-jamaah itu ditafsirkan dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda ma ana alaihi al-yawmu ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Iya. Maka inilah jalan para as-salaf. Pada jalan mereka terdapat keselamatan. Iya. Terdapat jalan keluar. Iya. Dan pada jalan mereka terdapat hal yang mengobati segala fitnah yang terjadi. Segala fitnah yang terjadi. Karena itu bid'ah-bid'ah keyakinan yang mulai terjadi di akhir-akhir masa sahabat, ada orang-orang yang memunculkan bid'ah-bid'ah, itu cara manusia mengobatinya pada masa itu, mereka kembalikan kepada jalan as-salaf. Tidak ada sahabat yang melakukannya. Kaum Khawarij ketika didebat oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas satu saja menghujat mereka. Iya. Kalian ini satu kaum, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama kalian. Itu sudah cukup sebagai kesalahan. Iya. Dan ketika terjadi bid'ah qadariyah, bid'ah rafidah, demikian pula bid'ah amaliyah, bid'ah dzikir jamaah di Kufah, itu semuanya diukur dengan para sahabat. Ibnu Mas'ud ketika melihat orang yang buat dzikir-dzikir di masjid itu, iya, beliau berkata, ini Nabi kalian baru saja meninggal, para sahabat Rasulullah masih hidup di tengah kalian, dan kalian sudah berbuat bid'ah. Jadi diukur lagi dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini sumber keselamatan. Iya. Dalam segala hal. Dalam segala perkara. Apabila segala jenis fitnah dikembalikan kepada jalan para sahabat, maka akan tampak sekali keselamatan dari fitnah tersebut. Iya. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an-nujumu amanatul lis-sama. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a matu'at. Kata beliau, sungguhnya bintang-bintang adalah kepercayaan bagi langit, pengaman untuk langit. Dan bila bintang telah lenyap, akan datang kepada langit apa yang diancamkan terhadapnya. Kemudian kata Nabi, wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan saya adalah kepercayaan bagi sahabatku, pengaman para sahabatku. Jika saya telah pergi, akan datang kepada para sahabatku sesuatu yang diancamkan terhadap mereka. Kemudian Nabi berkata, wa ashabi amanatul li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dan para sahabatku adalah kepercayaan umatku, pengaman umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku apa yang diancamkan terhadap mereka. Karena itu mengikuti jalan para as-salaf itu bukan alternatif, tapi itu kewajiban. Iya. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Dammut Ta'wil halaman 33, kata beliau, qad thabata wujubu ittiba'is salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah syah kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari kesepakatan ulama. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa di jilid 4, ya, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf, mengacu kepadanya, bernisbat kepadanya, bahkan wajib menerima jalan as-salaf menurut kesepakatan ulama, karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Maka ini sumber keselamatan. Maka kalau terjadi fitnah, mudah saja iya melihatnya. Ini sekarang hal-hal yang dilakukan, yang terjadi ini, apakah salah mengerjakannya? Mudah di dalam mengukurnya. Iya. Perhatikan misalnya demonstrasi kudeta terhadap pemerintah dan semisalnya, apakah ada di kalangan as-salaf yang mengerjakannya? Tidak ada yang mengerjakan yang seperti itu. Iya. Bahkan yang ada dari para sahabat, mereka warisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah bersabar. Kedzaliman Hajjaj bin Yusuf masih didapati oleh sebagian sahabat. Anas bin Malik didatangi oleh sejumlah sahabat. Apa didatangi oleh sejumlah tabi'in mengeluhkan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Kata beliau, isbiru hatta talqauni alal hawd. Sami'tuhu min rasulikum sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Itulah yang saya dengar dari rasul kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu yang dilakukan oleh as-salaf. Ya. Bahkan tidak ada di umat-umat sebelum umat Islam. Kita baca dalam Al-Quran ya, kisah Bani Israel, Nabi Musa. Bagaimana Fir'aun itu membolimi Bani Israel. Iya. Dan bagaimana Fir'aun membunuhi anak-anak mereka, merampas hak-hak mereka. Tapi pernahkah ada disebut dalam sepotong ayat, dalam sebuah hadis, Bani Israel melakukan demo-demo? Hah? Nabi Musa misalnya mengajak Bani Israel, ya kita demo. Ya, demo Fir'aun. Gak ada. Karena itu kalau diukur dengan jalan as-salaf, akan kelihatan. Jelas ya? Adakah dari jalan as-salaf misalnya, seorang dari ahli sunnah? Ya. Dia ahli sunnah. Tidak ada dia melakukan bid'ah yang mengeluarkannya dari sunnah. Iya. Kalau mereka ditanya, si fulan ahlul bid'ah, mubtadi, atau dia tetap ahli sunnah? Dia tidak berani berkata mubtadi. Tetap ahli sunnah. Ketika ditanya, dia tidak berani seperti itu. Tapi hukum-hukum terhadap pelaku bid'ah yang dia baca di buku-buku as-salaf itu diterapkan semua kepadanya. Iya. Tahu ya hukum-hukum as-salaf terhadap ahlul bid'ah, yang betul-betul ahlul bid'ah. Tidak boleh dibicarain, tidak boleh disalami. Kalau dia meninggal tidak dikunjungi. Tidak disolati. Nah, dan itu mereka lakukan. Tetanggahan, keluarganya meninggal, tidak ada yang datang. Diundang acara nikahan, tidak ada yang mau hadir. Iya. Tidak ada yang mau apa? Hadir. Ketemu di jalan saya, buang muka, tidak mau salaman. Bahkan ada yang jual bensin, mau singgah isi bensin pun tidak boleh dijual bensin ke dia. Iya. Masya Allah. Ini di mana dari as-salaf yang melakukannya? Ini cara mengukurnya. Ini perbuatan sebagian orang ya. Saya tanyakan ke guru kami Syekh Shalal Fauzan. Perbuatan sebagian orang ini. Kayak begini bentuknya, saya bilang. Syekh bilang, haulai jahilun jahlan murakkaban. Mereka ini orang-orang yang jahil, jahil pangkat dua. Tahu jahil kuadrat pangkat dua? Hah? Kalau jahil pangkat satu itu, kalau tanya misalnya, apa itu kucing? Dia bilang, saya tidak tahu kucing itu apa. Nah, itu jahil namanya. Iya. Kalau ada orang yang ditanya, apa itu kucing? Dia sebut kucing itu punya sayap. Kemudian kucing itu kalau di apa namanya? Kalau dia bersuara dia kadang berkokok, kadang dia ini ayam yang digambarkan. Ini namanya jahil apa? Jahil murakkab. Ya. Dia sudah mengaku tahu, tapi yang dia tahu apa? Salah. Inilah sifat untuk orang-orang ini. Dan betul sekali seperti yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Betul sekali. Orang-orang jahil, jahlan murakkaban. Iya. Dan sebab kerusakannya beliau juga terangkan. Karena tidak belajar dengan benar, tidak taksil ilmi. Tidak belajar dengan benar. Iya. Karena itu dulu di awal-awal, enggak tahu kalau sekarang ya, di sebagian masjid saya masih lihat dalam beberapa waktu yang lalu. Iya. Ada sebagian orang kalau habis sholat, ini perkara-perkara amalia ya. Kalau habis sholat misalnya dia imam, begitu habis sholat langsung dia tinggalkan tempat sholatnya. Iya. Tinggalkan tempat sholatnya. Saya awal-awal kali datang dari Yaman, saya heran melihat, kok bisa seperti ini? Nah, dan begitu saya ke Saudi, saya melihat dan sholat di samping banyak ulama, tidak ada yang pernah saya lihat mengerjakan seperti itu. Iya. Alhamdulillah saya pernah sholat di samping Syekh Mukbil, di belakang beliau sebagai imam di beberapa khutbah Id. Saya pernah sholat di belakang Syekh Bin Baz. Saya pernah sholat di belakang Syekh Ibn Utsaimin. Saya pernah sholat di belakang Syekh Ahmad An-Najmi. Di belakang Syekh Shalih Al-Fauzan. Di belakang Syekh Zaid Al-Madkhali. Ini semua ulama-ulama besar. Iya. Tidak ada yang seperti itu. Habis sholat mereka duduk di tempat sholatnya. Ya, cuman baca zikir sebentar begitu lepas salam. Ya. Sekadar membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu menghadap ke mana? Ke makmum, kan begitu. Tapi masih di tempat salatnya. Ini orang-orang tidak, langsung berdiri cari tempat lain. Ya. Ada apa? Kata mereka, "Oh, itu ada." Ya. Uraian Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Oh, masyaallah. Seakan-akan pelajarannya sudah pelajaran kelas tinggi. Ya. Sudah baca kitab Al-Iktisam karya siapa? Imam Syatibi. Ya, mana nasnya? Bacakan nasnya. Saya baca nasnya. Jadi Imam Syatibi situ sebutkan bahwa orang yang selepas sholat, dia bawakan athar kalau enggak salah. Orang yang selepas sholat, kalau dia tetap di tempat sholatnya, maka dia duduk di atas bara api lebih bagus daripada dia duduk di situ. Saya bilang kalian salah paham. Ya. Itu ucapan Imam Syatibi tentang orang yang kalau dia habis salam, dia tetap duduk menghadap ke depan, tidak balik ke belakang. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Syatibi. Dia duduk di atas bara api lebih baik daripada dia duduk di situ. Sebab itu menyelisih sunnah. Sunnahnya seorang kalau selepas salam, dia tidak menghadap ke depan kalau imam. Ya. Dia hanya duduk sebentar, sekadar membaca istighfar atau membaca takbir. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, setelah itu balik. Bukan sunnah lama-lama di situ menghadap ke depan bagi siapa? Imam. Betul itu. Siapa Imam Syatibi? Enggak. Sibuk dengan pendapatnya sendiri. Saya kasih hadis-hadis. Ya. Kalau begitu apa gunanya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat ketika beliau selesai salat dilihat wajahnya oleh para sahabat, disifatkan cara berbaliknya ke kanan atau ke kiri, disifatkan bengkoknya sedikit ke arah makmum. Apa kuncinya? Kalau beliau tidak duduk di depan. Ya. Tidak terima juga. Ya sudah, saya tidak mau ribut-ribut. Ya. Saya tidak ribut-ribut. Tapi saya ke Saudi, saya tanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Saya hafal ucapan Imam Syatibi itu. Waktu saya mau tanyakan. Huruf per huruf saya hafal. Setelah itu saya bacakan ke Syekh. Ya, Syekh, Imam Syatibi berkata begini. Ada yang memahami dari ucapan ini? Kalau apa namanya? Imam selesai sholat, langsung dia berdiri, tinggalkan tempat sholatnya. Ya. Kata Syekh, mereka ini orang-orang yang jahil. Kata beliau. Sebab penyakitnya dia salah, karena baca buku sendirian. Betul semua ucapan Syekh itu. Ya. Baca buku sendirian. Nah, akhirnya beliau kasih pelajaran tentang bahayanya baca buku sendirian. Ya. Dan orang yang jahil itu, kata beliau, adalah musuh dirinya sendiri. Beliau kasih pelajaran ada orang yang baca di hadith di Sahih Muslim. Ya, dia baca hadithnya di Sahih Muslim. Hadithnya itu bunyinya Al-Habbatus Sauda Shifa'ul Likullida. Habbatus Sauda. Tahu Habbat Sauda ya? ya, jintan hitam. Itu adalah obat untuk segala penyakit. Nah, itu hadisnya. Tapi orang ini karena dia baca sendiri, tidak ada gurunya, di buku yang dia baca itu salah cetak. Habbatus sauda itu banyak kan harus satu titik aja. Ini ada dua titik di situ. Akhirnya dia baca al-hayyatus sauda syifa'ul likulli da, yang artinya ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Maka pergilah dia terapkan hadisnya, dia tangkap ular hitam, dia makan, akhirnya matilah dia. Ya. Kata Syekh, lihatlah, dia dibunuh oleh kejahilannya sendiri. Ya. Ini sifat sebagian kaum seperti ini. Nah, ya jangan banyak tertipu. Oh, ulama besar berkata begini, alim besar berkata begini. Ya. Coba tanyakan perbuatan kalian itu tadi. Ya. Coba tanyakan kepada seorang ulama dari ulama besar di masa ini. Adakah yang mencocoki kalian dalam perbuatan kalian melakukan tahdir seperti itu? Ya. Kalau mereka tanya dengan jujur, saya yakin mereka akan ditahdir oleh para ulama. Sebab itu adalah sifat kaum haddadiyah, hajuriyah yang sudah diterangkan akan penyimpangannya oleh para ulama kita di masa ini. Oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Jelas ya? Baik. Maka perhatikan. Kembali kepada pemahaman as-salaf itu penting. Jangan seorang memahami sendiri. Memahami dengan pemahamannya sendiri. Tapi dia lihat siapa di antara sahabat yang memahami seperti pemahaman itu. Iya. Seperti apa yang dia pahami. Kalau dia seorang alim seperti itu, dilihat alim tersebut. Siapa yang mendahulinya dari as-salaf? Ya. Kalau memang ucapannya berbenturan dengan ucapan as-salaf. Ya. Tapi kalau dia adalah seorang alim berucap sesuatu, maka dasarnya kita berbaik sangka pada alim tersebut. Kita tanyakan kepada alim yang lain yang semisal dengannya. Ya. Kalau ternyata alim yang lain ini memberikan fatwa tidak seperti fatwanya, dan alim yang lain sesuai dengan apa yang dipahami oleh as-salaf, maka itu yang kita ikuti. Itu yang kita jalankan. Ya. Dan para ulama tidak ada yang maksum. Kalau ada kesalahan, maka kesalahannya tidak kita ikuti dengan kita selalu menghargai dan menghormati mereka. Namanya manusia wajar jatuh di dalam apa? Kesalahan. Ya. Walaupun keliru, tapi kedudukan mereka di hati kita tetaplah sebagai apa? Sebagai seorang alim, ulama. Demikian seharusnya. Maka ini dari dasar penting yang menjaga seorang itu di atas istiqamah, di atas jalan, menghindarkannya dari fitnah. Kemudian yang keempat dari dasar pokok yang ingin saya ingatkan di sini adalah komitmen dengan jamaah dan imam kaum muslimin. Iya. Ini adalah sumber yang agung di dalam Islam. Obat untuk segala jenis fitnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman tentang fitnah-fitnah yang akan menimpa, yang melanda. Maka Hudzaifah setelah itu berkata, "Fama ta'muruni in adrakani dalik?" Ya Rasulullah, apa perintahmu? Kalau saya didapati oleh masa fitnah itu. Dan fitnah yang paling terakhir yang disebut oleh Nabi sebelumnya itu adalah du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Adalah dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Siapa yang menjawab seruannya, maka mereka akan, dai-dai ini akan melempar orang-orang yang menjawabnya ke dalam api neraka. Wah, ini fitnah besar. Dai-dai. Tapi menyeru ke mana? Ke neraka. Na'udzubillah. Ketika Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, sifatkan dai-dai ini kepada kami yang menyeru kepada neraka ini." Kata beliau, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka itu dari kulit kita juga. Ya, perhatikan penampilan mirip. Ya. Berbicara dengan lisan kita juga. Ya. Dan ini fitnahnya apa? Orang-orang yang punya ilmu tetapi dari ulama su atau punya nifaq. Na'udzubillah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadits yang lain, "Akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan." Yang saya paling khawatirkan terhadap umatku adalah seorang munafik yang lisannya sangat alim. Pandai dia berbicara. Ya, lisannya aja ya. Nah, maka Hudzaifah bertanya, "Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya didapati oleh hal tersebut?" Kata beliau, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Komitmenlah dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Komitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan imam. Ini solusi dan obatnya. Ya, Hudzaifah tanya lagi. Ya, fa illam yakum lahum jamaah wala imam. Kalau ternyata kaum muslimin tidak ada jemaahnya, tidak ada imamnya. Kata beliau, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Walau anta afdha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dharik. Kata Nabi, kalau tidak ada jemaah dan imamnya, tinggalkan seluruh firqah itu. Ya, walaupun kamu harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu dalam keadaan kamu seperti itu. Nah, maka di sini apabila ada jemaah kaum muslimin, ada imamnya. Yang dimaksud jemaah kaum muslimin adalah umat Islam dipimpin oleh pimpinan negara. Kita ini di Indonesia dipimpin oleh Presiden Indonesia. Ya, yang sekarang presiden kita adalah Bapak Joko Widodo. Ya. Itu adalah di dalam jamaah namanya. Di dalam jamaah. Kita diperintah komitmen terhadap jamaah. Jelas ya? Kalau kita terapkan hadis, maka apa saja yang terkait, masalah apa saja yang terjadi, fitnah apa saja yang melanda, berpegang terhadap jemaah kaum muslimin dan imamnya. Jangan keluar dari mereka. Kalau berbuat kezaliman misalnya, kezalimannya tidak kita ikuti. Kita diperintah bersabar terhadap kezaliman. Tapi tidak boleh keluar dari ketaatan. Itulah yang menyelamatkan. Iya. Keluar dari prinsip ini, itulah yang menimpa. Iya. Manusia-manusia di berbagai masa. Karena belum pernah tercatat di dalam sejarah. Ada yang melakukan kudeta terhadap pemerintah, kemudian setelah itu melahirkan kebaikan. Sebab di dalam sejarah yang dicatat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hingga masa beliau dan hingga hari ini juga tidak diketahui ada kudeta yang berakhir dengan kebaikan. Kita tidak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Ya. Ke negeri tetangga. Ke negeri-negeri yang ada di sekarang ini. Lihat di teluk sana, bagaimana Mesir, bagaimana Yaman, bagaimana Tunisia. Apa yang terjadi dengan kudeta tersebut? Sampai yang di Libya juga yang dulu sangat pengen Qaddafi turun, sekarang mereka berkata, andai kata kita dulu sabar saja di bawah kepemimpinan Qaddafi. Ya. Mereka enggak tahu apa wijangan dari Nabi itu. Perintah bersabar itu. Sebab itulah maslahat. Ya. Itulah maslahat. Dan enggak usah jauh-jauh ke sana, kita saja di Indonesia di sini. Ya. Mana itu masa yang dikatakan sebagai reformasi? Ya. Apa yang didapatkan oleh reformasi ini? Iya. Hingga hari ini kita masih merasakan apa? Pahitnya. Iya. Saya berbicara sebagai salah seorang rakyat yang hidup di negeri Indonesia, bukan sebagai seorang politikus. Dan kita semua mengetahui akan hal ini. Dan inilah karena muncul semuanya buah dari menyelisihi tuntunan. Andai kata bersabar, akan selalu ada kebaikan. Iya. Akan selalu ada kebaikan. Iya. Inilah dari wijangan-wijangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah-kaidah agung berpegang terhadap jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Iya. Berpegang terhadap jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ayuhan nas, alaikum bitta'ati wal jama'ah. Fa innaha hablullahi alladhi amara bihi. Fa innama takrahuna ma'al jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah." Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian dengar dan taat. Hendaknya kalian taat dan berada di atas jama'ah. Karena itulah tali Allah. Jadi yang disebut hablullah. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah. Ibnu Mas'ud menafsirkannya dengan apa? Jama'ah. Ya. Karena kata Ibnu Mas'ud, apa yang kalian benci bersama jamaah itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai di dalam apa? Furqah. Ya. Itu pula bahasa dari sebagian as-salaf, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Ya, sekarang banyak kalau di kampanye-kampanye itu saya baca gambar presiden yang apa namanya dulu digulingkan, Terus ditulis di bawahnya, zamanku lebih bagus kan? Ya. Baik. Nah, ini semuanya adalah hal yang hendaknya kita mengambil pelajaran. Iya. Keluar dari ketentuan, keluar dari dasar-dasar, dari pijakan-pijakan syar'i, itu pasti akan menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah. Baik. Kemudian di antara cara menilai, ini cara menilai sebagai pijakan. Anggaplah dia menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, menyeru kepada apa namanya persatuan, tetapi perbuatannya di mana-mana memecah belah manusia. Ketahuilah bahwa orang-orang yang seperti ini tidak di atas jalan yang lurus. Andai kata di atas jalan yang lurus, tidak mungkin perbuatannya memecah-mecah manusia. Ya. Ahli sunnah itu dari dakwanya adalah menyatukan. Menyatukan. Nah, dia dari kalimat yang sangat indah yang saya hafal dari guru kami, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhari rahimahullahu ta'ala. Ya, di akhir kunjungan saya ke beliau, ke Provinsi Jizan, sebelum beliau wafat. Beliau berkata, kita semangat kepada setiap orang yang cinta kepada salafiyah. Ya, seorang salafi. Jangankan dia seorang salafi, kata Syekh, yang dekat kepada salafiyah saja kita semangat supaya dia menjadi apa? Menjadi orang yang berada di atas jalan salafi. Ya. Tapi yang terjadi, pada sebagian orang, kalau kawannya salafi, harus ditendang supaya tidak menjadi apa? Tidak menjadi salafi. Iya. Seakan-akan kalau sudah bermasalah dengan orang, tidak suka dengan orang, maka harus dia apa? Dijatuhkan. Dan ini dari makar-makar syaitan. Iya. Jangan seorang masuk dan ikut di dalam gaya-gaya yang seperti ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, dari dahulu beliau ingatkan. Kata beliau, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin bitahrish. Dalam hadis Jabir riwayat Muslim, beliau bersabda, sungguhnya syaitan telah putus asa menyebabkan orang-orang salat menyembahnya di tanah Arab. Jadi kalau dia disembah kembali, putus asa sudah syaitan. Kalau begitu apa yang dia lakukan? Caranya dengan tahrish, mengadu domba. Ya. Dengan apa namanya, membuat keributan. Iya. Itulah yang dilakukan oleh syaitan. Karena itu, seorang jangan menjadi penolong-penolong syaitan. Iya. Nabi SAW pernah bersabda, La tu'inu syaitan ala akhikum. Jangan kalian bantu syaitan mencelakakan saudara kalian. Iya. Mencelakakan saudara kalian. Jadi kalau ada saudara berbuat kesalahan, kekeliruan, anggaplah dia berbuat kekeliruan ke saya. Ya. Kalau saya tegur dengan sebuah cara, ya, saya balas misalnya, membuat dia semakin sewenang-wenang, itu artinya saya bantu syaitan mencelakakan dia. Ya. Jelas ya? Maka mungkin di kondisi itu dia bagus bersabar, atau dia nasihati dengan cara yang lain. Dia minta orang lain menasihatinya, atau yang semisal dengannya. Nah, maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Dan ini prinsip-prinsip yang agung. Kemudian dari dasar penyelesaian atau dasar pijakan dan bekal yang syar'i di masa fitnah adalah kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama. Dan ini aslun azim dari usul al-Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum." La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andai kata datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan. Ini masalah-masalah yang biasanya besar. Kalau berita disebarkan, orang merasa senang. Atau kalau berita disebarkan, orang langsung merasa apa? Merasa khawatir. Nah, itu perkara-perkara yang dimaksud di sini. Jadi Allah menegur para sahabat. Ketika terjadi perkara seperti itu, langsung mereka sebarkan. Ditegur di dalam apa? Menyebarkannya. Iya. Harusnya apa yang mereka lakukan? Padahal ini ayat. Kalau di sebab turunnya, itu dikisah para sahabat menyebarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mentalak istri-istrinya. Tersebar berita begitu. Ya. Maka itu membuat kesedihan di mana-mana. Karena ini terkait dengan apa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan ibu-ibu kaum mukminin. Kan begitu? Iya. Terkait dengan ibu-ibu kaum mukminin. Iya. Kita ayah dan ibu kita saja berantem, kita sedihnya luar biasa ya. Kan begitu? Iya. Ini terkait dengan ibu kaum mukminin. Maka berita sampai kepada Umar. Ada yang mengetuk pintunya, keras sekali ketuknya. Sampai Umar kira ada pasukan musuh yang mau datang menyerang. Iya. Ada apa? Diberitakan bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Maka Umar pun langsung turun. Mencari putrinya Hafsah. Dia pertama ke masjid melihat orang menangis. Duduk sana menangis. Datang ke putrinya Hafsah. Datang kepada Aisyah bertanya. Ya, dia Aisyah bilang, tanya kepada putrimu, jangan tanya kepada saya. Ya akhirnya, setelah itu, akhirnya Umar yang datang kepada Nabi SAW. Ya. Dan Nabi waktu itu masih terlihat kemarahan di mukanya. Dan beliau duduk di atas tikar. Telah apa namanya? Ada bekas di mana? Di badan beliau karena habis berbaring di tikar itu. Maka Umar pun radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sampai akhirnya wajah beliau cerah lagi. Akhirnya Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau mentalak istri-istrimu?" Kata Nabi, saya tidak mentalaknya. Cuman beliau melakukan ila selama 1 bulan. Itu tidak akan mendekati istrinya selama 1 bulan saja, 30 hari. Nah, atau 29 hari. Baik. Maka bergembiralah Umar. Maka Umar berkata, ya, inilah maksud dari ayat itu. Jadi teguran, andai kata dikembalikan kepada Rasul perkaranya. Harusnya tidak langsung mereka sebarkan. Tanya dulu kepada Nabi, apa hakikat masalah? Kan begitu. Atau dikembalikan kepada ulil amr. Ulil amr kata Umar adalah saya. Di kandungan apa? Ayat itu. Maka itulah yang mengambil istimbat. Umar yang menyelesaikannya. Kan begitu? Ya. Maka ini pentingnya merujuk kepada al-ulama. Ya. Kepada ulama ketika terjadi fitnah tersebut. Dan kita ada pelajaran di kisah Qarun. Nah, ketika Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Disifatkan ya, disebut dalam Al-Quran kisahnya. Fakharaja ala qawmihi fi zinati. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Ya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin 'adzim. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai yang dikata kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Sungguhnya Qarun ini punya bahagian yang sangat besar. Ah, ini fitnah sudah. Baru lihat Qarun dengan segala kemegahannya sudah terfitnah. Ya. Dan ini fitnah besar. Kita saja di sekarang ini kehidupan lihat orang yang punya banyak harta saja, kadang sering membuat apa? Ujian dan cobaan. Apalagi ini Qarun. Ya. Kunci-kunci harta Qarun itu tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Baru kuncinya. Belum lagi hartanya. Ya. Karena itu sekarang kalau ada yang gali-gali apa namanya? Tanah, kemudian dapat harta disebut harta karun. Ya harta karun itu dari Qarun itu namanya. Jelas ya? Begitu cara orang mengistilahkan. Baik. Jadi ketika keluar sudah terjadi fitnah. Terjadi fitnah. Siapa yang tegar? Disebut di dalam ayat. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Berkatalah orang-orang yang berilmu, betapa kasihannya kalian. Sungguhnya pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini jawaban orang yang berilmu. Itulah keyakinannya. Orang yang berilmu itu seperti itu sifatnya. Iya. Di awal terjadi fitnah, mereka langsung tegar. Tahu bahwa ini fitnah. Iya. Nah, dan mereka punya keyakinan. Pahala di sisi Allah lebih baik daripada semua itu. Pahala di sisi Allah lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, tapi tidak ada yang mampu menerimanya kecuali orang yang bersabar. Nah, karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat 'arafaha kullu jahil. Wa idza adabarat arafaha inna hadhihi alfitna idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adabarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini kalau dia datang, baru datang, setiap orang yang berilmu tahu ini terjadi fitnah. Tapi kalau orang jahil, kapan dia tahu fitnah terjadi? Ini nanti di kisah ini diterangkan. Jadi setelah itu Qarun dan seluruh hartanya ditenggelamkan ke muka bumi, ke dalam bumi, tenggelamkan. Barulah orang-orang yang kemarin ingin dapat harta Qarun sadar. Ya. Jelas ya? Dalam kelanjutan ayat. Karena itu biasanya orang yang jahil, nanti kalau fitnahnya sudah berlalu, ya, sudah menimbulkan berbagai prahara, ya, berbagai kerusakan, oh baru dia berkata, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Itu orang-orang jahil. Ya. Tapi seorang yang alim, begitu terjadi fitnah, mereka tahu. Ini kalau terbuka begini, akan terjadi fitnah. Ini begini, akan terjadi fitnah. Iya. Karena memang tuntunan lengkap menjelaskannya. Iya, lengkap di dalam menjelaskannya. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Terkait dengan masalah merujuk kepada ulama. Iya. Ada hal-hal yang sering dipahami keliru. Sebagian dari orang-orang yang cinta kepada sunnah. Iya. Harus diketahui bahwa para ulama itu adalah bintang-bintang yang menerangi manusia, mengarahkannya kepada jalan yang lurus. Ucapan seorang alim itu diterima kalau dia menerangkan Al-Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Menunjukkan ke sana. Iya. Karena itu, apabila para ulama berbeda pendapat, maka yang menjadi ukuran adalah dalilnya. Ya. Jangankan ulama selain sahabat, sahabat saja, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka silam pendapat, maka ucapan sahabat tidak dianggap menurut kesepakatan ulama. Kalau mereka silam pendapat antara sahabat, tapi kalau semua sahabat sepakat, atau sebagian sahabat melakukan sebuah amalan, diketahui yang lainnya tapi diam, maka ini diterima kesepakatan para sahabat. Jelas ya? Tidak boleh keluar darinya. Tapi kalau sahabat berselisih, maka sepakat ulama menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa ucapan sahabat di situ tidak dihitung. Yang dianggap adalah apa? Dalil yang diikuti. Iya. Jadi ulama kedudukannya seperti bintang-bintang yang menerangi. Kalau kita di malam hari, bintang dipakai untuk menunjuki jalan. Kita pakai untuk menentukan arah ke Ka'bah. Kan begitu? Ya. Kita lihat bintang supaya bisa tahu, oh Ka'bahnya ke sini, kiblatnya ke sana. Tapi kalau seorang sudah sampai di depan Ka'bah, Ka'bah ada di depannya, terus dia ukur bintang-bintang, ya, bintangnya mengarahkan Ka'bah ke sana, sedangkan dia sudah di depan Ka'bah, yang mana yang dia ikuti? Hah? Ka'bah yang diikuti, kan begitu? Demikianlah di dalam menudukkan apa namanya masalah. Ya. Maka harus diketahui bahwa para ulama dimuliakan dan diagungkan. Tapi jangan digambarkan bahwa mereka adalah maksum. Sebab itu keliru. Tidak di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan kita tidak dididik oleh para ulama kita untuk taklid dan ikut-ikutan kepada mereka di dalam ilmu. Ini para penuntut ilmu. Kalau orang-orang awam, kadang diizinkan bertaklid pada sejumlah keadaan orang-orang awam. Para penuntut ilmu, mereka harus melihat kepada dalil. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, ya, sisi yang kedua, diingatkan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, ya hafizahullah ta'ala, dari sebab pokok terjadinya banyak perselisihan. Ya. Banyaknya apa sebagian orang mentahdir sebagian yang lainnya, ini mentabdi' sebagian yang lainnya. Ya. Karena tidak dikembalikan masalah itu pada ahlinya yang memang merupakan rujukan di tempat tersebut. Nah, karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ada sebagian ulama di sini, kata beliau, di negeri ini, dari ulama besar ditanya masalah sholat, masalah zakat, dan sebagainya. Tetapi khusus dalam masalah pertikaian manusia, khusumat, dia tidak ada hak untuk memberi fatwa di situ, di negerinya. Bagaimana pula dia memberi fatwa di negeri orang lain? Ya. Dia memberi fatwa ke negeri orang lain. Sebab hal-hal yang seperti itu perlu diangkat kepada siapa yang ditunjuk oleh pemerintah di negara tersebut. Agar supaya diselesaikan dan diberikan solusi yang terbaik. Diberikan solusi yang terbaik. Iya. Karena itu mereka kalau diangkat sebuah permasalahan, permasalahan apa saja, ada kaitannya dengan apa, perlu diperjelas kepada suatu sudut tertentu, maka mereka akan perjelas. Iya. Sebelum mengeluarkan fatwa. Nah, itulah kedetailan. Bukan semua orang semua orang cocok memberi jawaban di situ. Iya. Nah, ini dari dasar pokok. Dan saya bacakan waktu itu kepada Syekh Shalal Fauzan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqussu illa amir au ma'mur au mukhtar." Tidak boleh ada yang bercerita, menyampaikan kecuali dia adalah seorang pemimpin, amir, atau seorang yang diperintah oleh pemimpin. Ada izin oleh pemimpin. Atau dia adalah seorang yang sombong. Ini yang dicela. Mukhtar. Jelas ya? Dan waktu itu saya bacakan mana hadis tersebut dari ucapan At-Tibi rahimahullah. Dan Syekh Shalal Fauzan menyetujui hal tersebut. Dan kata beliau, ini hadis lebih memberikan ukuran yang jelas. Ya. Agar supaya setiap masalah itu terang ketika terjadi perselisihan. Dikembalikan kepada siapa yang ditunjuk dan berwenang oleh pimpinan di negara tersebut. Jelas ya? Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ini juga dari hal yang perlu kritisi tentang gejala sebagian orang yang menghitung kibar ulama. Ya. Dia pikir kibar ulama itu kembali kepada satu dua orang saja. Jadi kalau ditanya siapa kibar ulama, si fulan menyelisih kibar ulama. Tanya siapa kibar ulama? Ya, cuman Syekh A, Syekh B. Cuma dua. Masya Allah. Ya, betapa luasnya bumi sekarang ini. Dan betapa banyaknya ulama di Saudi sana. Ya. Dan kibar ulama yang dikenal oleh mereka cuma dua saja. Dari kibar ulama. Jelas ya? Dan ini dari kekeliruan dan dari pokok terjadinya fitnah. Dari pokok terjadinya apa? Fitnah. Apalagi kalau dikaitkan dengan poin yang saya sebutkan itu tadi, yang kata Syekh Shalal Fauzan, dan semua orang layak memberi fatwa di negeri ini, walaupun dia adalah seorang alim, diakui kebesaran ilmunya, ya. Bagaimana mungkin dia beri fatwa di mana? Di luar negerinya. Ya. Maka ini dari hal-hal yang memperjelas masalah, dan membuat indah rangkaian-rangkaian masalah tersebut. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, hadisnya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ammar bin Yasir, beliau bercerita tentang apa? Hadis tentang tayammum, riwayat tayammum. Iya. Maka kata Umar, dari mana kamu dapat hadis itu? Kata Ammar, ya Amirul Mukminin, tidakkah kamu ingat begini dan begini? Kata Umar, saya tidak ingat. Jadi Umar seakan-akan mengingkari, tapi Ammar berkata itulah yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian Ammar berkata, ya Amirul Mukminin, kalau engkau menghendaki saya tidak menceritakan hadis ini, saya tidak ceritakan. Perhatikan bagaimana adabnya Ammar kepada pimpinan kaum muslimin. Kalau memang Umar sebagai khalifah tidak mengizinkan dia menceritakan, dia tidak akan apa? Menceritakannya. Iya. Karena itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, di masa, kalau saya enggak salah di masa Uthman, itu beliau tidak diizinkan di kota. Hanya diizinkan tinggal di mana? Di Badu saja. Padahal Abu Dzar punya banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah. Baik. Karena ada sebuah maslahat yang dipandang dan ini itu diikuti oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini yang harusnya dilakukan di setiap negeri agar supaya terukur keadaan negeri tersebut. Hanya saja di negeri kita ini di Indonesia ini tidak ada hal yang mengikat. Iya. Tidak ada ulama yang dijadikan sebagai rujukan. Kemudian tidak ada dari lembaga-lembaga syar'i yang memang di situ diputuskan perselisihan secara hukum pengadilan Islam, ya, secara hukum syar'i. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya apa? Berbagai keributan. Setiap orang gampang berbicara. Ya. Tiap orang gampang berbicara. Jangan sekarang MUI saja berbicara komentar begini MUI. Ya. Besoknya sudah muncul di koran. Ahmad Dhani dia komentari sebaliknya. Ya Masya Allah MUI-nya disandingkan fatwa MUI dengan fatwa Ahmad Dhani. Ya. Bagaimana ceritanya di negeri ini? Ya. Dan ini dari hal yang termasuk hal yang harus dibenahi. Hal yang harus diperbaiki. Karena itu merujuk kepada para ulama. Ulama dengan makna yang sebenarnya. Ini adalah hal yang penting. Hal yang penting yaitu adalah inti dari baiknya segala perkara. Baik, kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam, dari dasar pokok pijakan di masa fitnah adalah seorang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Menyibukkan diri dengan belajar. Iya. Dan ini menuntut ilmu syar'i itu adalah ibadah yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah bagaikan berhijrah kepadaku. Bagaikan berhijrah kepadaku. Iya. Nah, maka ibadah yang diantara ibadah yang paling agung adalah seorang menuntut ilmu. Dari ilmu yang dia pelajari inilah yang menyingkap keadaan-keadaan. Iya. Menyingkap permasalahan-permasalahan, menunjukkan kepadanya jalan. Iya. Menunjukkan kepadanya jalan. Membuat dia teguh di atas tuntunan. Ketika manusia dalam keadaan bingung, dia tidak bingung. Sebab ada tuntunan di atas hal tersebut. Iya. Ada prinsip-prinsip yang dipegang. Ada prinsip-prinsip yang dipegang. Karena itu fatwa para ulama kita itu selalu kuat. Iya. Tegar sekali. Karena dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Iya. Dan kelihatan sekali dari kekuatan ilmiah. Kegiatan ilmiah. Maka sisi ilmu ini harus diperkuat. Khususnya di masa fitnah. Karena itu kalau telah terjadi fitnah. Kemudian ada orang-orang yang semangat menuntut ilmunya turun. Ya, jauh dari mempelajari ilmu. Maka ini dari hal yang menunjukkan dia sudah masuk di dalam fitnah. Sudah masuk di dalam apa? Fitnah yang membahayakannya. Iya. Karena itulah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya selalu kita ketahui bahwa ilmu ini adalah kehidupan seorang hamba. Ilmu itu adalah ruhnya. Ilmu itu adalah kekuatannya. Ilmu itu adalah hal yang membuatnya baik di dunia dan di akhirat. Iya. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kapan sebuah ilmu kuat di sebuah tempat, maka akan sedikit kejelekan yang terjadi di tempat itu. Tapi kapan ilmu lemah di sebuah tempat, akan banyak kejelekan yang terjadi di tempat tersebut. Iya. Dan ini perlu lebih dikembangkan. Ya, juhud di kalangan orang-orang yang belajar ilmu, saling bahu-membahu di dalam menguatkan markas-markas ilmiah, ya. Kemudian menguatkan pendidikan-pendidikan ilmiah. Dan alhamdulillah, ya, dari pendidikan-pendidikan yang ditempuh oleh salafiyin di Indonesia ini, ada yang ke basis pondok pesantren, ada yang ke basis sekolah formal, dan semuanya adalah hal yang baik, alhamdulillah mengarah kepada kebaikan, mengajak manusia untuk tafaqquh di dalam agama, ya, memiliki akidah yang sahihah dan mengamalkan dari fikih serta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada sebagian manusia suara-suara sumbang ya yang mengeritik masalah sekolah formal, ya, dan berbuat kedustaan-kedustaan dan suatu saat akan tersingkap kedustaan-kedustaan tersebut. Ya. Dan ini juga menunjukkan ketidakteguhan di atas prinsip. Andai kata teguh di atas prinsip yang saya sebutkan tadi, jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimin, dia taat kepada pemerintah. Dan sepanjang program pemerintah adalah hal yang baik, ya, ataupun diizinkan untuk seseorang berbuat kebaikan di atas programnya, maka itu adalah hal yang tidak ada masalah. Hal yang tidak ada masalah. Dan itulah yang dilakukan oleh salafiyin di dalam masalah sekolah formal ini. Dan alhamdulillah di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan itu telah ada dari fatwa-fatwa para ulama di masa ini, dan kita sendiri juga dari kawan-kawan kita telah mengangkat pertanyaan ke Lajnah Daimah dan sudah ada jawaban dari sana, ya, yang menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita bukan suatu hal yang aneh dan bukan suatu hal yang di luar dari ketentuan syariat. Ini dari hal yang disyukuri, perlu kita saling menguatkan. Dan tidak usah dipusingi dari orang-orang yang mungkin kurang kerjaan. Orang yang kurang kerjaan biasanya seperti itu, biarkan saja. Atau mungkin ada sebagian orang yang keluar dari kaidah-kaidah syar'i. Kita doakan semoga ya mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini juga dari hal yang hendaknya diingat, dan ini termasuk kaidah ketika terjadi fitnah, bahwa ketika terjadi fitnah itu, dari dasar pokok yang dipegang oleh seorang muslim adalah sikap dasarnya adalah dia menjauhi dan menghindari segala fitnah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan waliman ibtuliya fasabara fawaha. Sungguhnya orang yang beruntung itu adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang teruji, tertimpa fitnah, tapi dia bersabar, maka sungguh sangat beruntung orang yang seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, satakunu fitanun alqaidu fiha khairun minal qaim, wal qaim khairun minal mashi, wal mashi khairun minas sa'i. Faman yushrif laha tastashrifhu, waman wajada maljana wa ma'adan faly'ud bih. Akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Iya. Dan siapa yang melongok kepada fitnah, jadi dia longokkan kepalanya begini ke fitnah, maka fitnah ini langsung menyambarnya. Itu tabiatnya fitnah seperti itu. Nah, kadang ada sebagian orang, wah, saya mau tahu aja apa yang dibilang orang itu. Baca, lihat, ikuti, mau tahu. Ujung-ujungnya dia jadi kepala fitnah. Ya. Nah, ini pahlawan kesiangan seperti ini, ya, sudah banyak di dalam sejarah. Harusnya menjadi pelajaran. Harusnya menjadi apa? Pelajaran. Orang-orang yang punya ilmu saja, ya, mereka menjaga dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Apalagi dia masuk ke dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, sudah dia tahu itu adalah rana yang dimasuki oleh syaitan untuk mengadu domba, dia masuk lagi di situ, menceburkan dirinya. Nah, ini dari hal yang tidak baik untuk seorang penuntut ilmu. Dan kalau ada masalah mudah saja, ya, biarkan ribut-ribut, apa saja yang mau dibicarakan, biarkan. Ya, biarkan. Nanti dilihat, perkara itu akan muncul dan kelihatan akhirnya. Kelihatan akhirnya. Ya, dan insyaallah taala banyak dari masalah-masalah yang berkembang yang terjadi itu sudah selesai, ya, sudah beres, ya, hanya saja kadang di dalam menyelesaikannya itu perlu cara yang baik, obat yang baik, ya, obat yang baik, ya, dan jangan ada yang menyangka bahwa saya di kajian hari ini mau menyebut nama si Fulan dan si Alan dan sebagainya. Itu sudah diketahui dari jalur dakwah yang kita pelajari dari para ulama kita. Dan saya tidak akan mendidik orang-orang seperti itu. Ya. Hal-hal yang terjadi itu akan ada nanti tulisan dan penjelasan. Ya. Bukan kerusakan yang terjadi, bukan dibiarkan. Tapi diberikan obat yang cocok pada waktunya. Agar supaya menjadi manfaat. Ya, orang-orang yang keliru di dalamnya bisa ternasihati. Dan kita berdoa supaya kembali kepada jalan yang lurus. Ya, dan orang-orang yang mengenal sunnah, belajar di atas sunnah. Ya, semakin kuat di atas sunnah tersebut. Karena maksud dari seorang berdakwah kepada sunnah adalah mengembalikan manusia kepada sunnah itu. Supaya mereka berpijak di atas Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Teguh di atas keislaman dan sunnah, wafat di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian di antara dan ini yang terakhir ya di pertemuan kali ini, yang terakhir Di kondisi fitnah, ya, ada beberapa kaidah diterangkan di dalam wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, kata beliau, "La takunu ujulan malai'a buduran, fa'inna min waraikum bala'an mubarrihan mumliha, wa umuran mutamahilatan ruduhan." Kata Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. La takunu ujulan, orang yang tergesa-gesa. Madayir, para penyiar berita. Para penyiar berita. Kalau sekarang ini, Masya Allah ya. Kalau dulu kita kenal penyiar berita itu, ada radio, ada penyiarnya kan. Sekarang penyiar ada di mana-mana, penyiar. Ya. Dia tidak ada hubungan dengan radio pun, jadi penyiar berbakat juga. Nah, madayir. Budoran, dan jangan pula kalian menjadi para penabur benih fitnah. Kata Ali, "Fa'inna min waraikum bala'an mubarrihan mumlihan." Karena di belakang kalian akan ada bala, ujian dan cobaan yang sangat jelek lagi suram. "Wa umuran mutamalihatan mutamahilatan ruduhan." Dan di belakang kalian ada perkara-perkara yang berat lagi dahsyat. Ini tiga wasiat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Ujulan. Iya. Jangan tergesa-gesa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan." Ta'anni, tenang pelan-pelan, itu datangnya dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu datangnya dari mana? Dari syaitan. Iya. Jadi, demikian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam memuji Al-Asyad Abdul Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika khaslataini yuhibbahumallah. Al-hilm wal ana." Sesungguhnya pada diri engkau terdapat dua sifat yang Allah cintai, yaitu sifat al-hilm. Al-hilm itu bijaksana, ya, mampu menimbang secara matang, dewasa, itu hilm namanya. Nah, dan al-ana, dia punya sifat tenang, tidak tergesa-gesa. Ini dua sifat dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka seorang mukmin pada setiap perkara dia tidak tergesa-gesa. Bukan orang yang bersumbu pendek. Kapan dibakar langsung meledak. Ya, tidak seperti itu. Tapi dia adalah orang yang pandai menimbang, pandai berpikir. Ya. Kadang di dalam sebagian masalah dia tidak pikir dirinya, tapi yang dia pikir adalah orang banyak. Ya. Adalah kemaslahatan umum. Itu kaidah syariat. Kaidah di dalam syariat. Demikian pertimbangan para nabi, ya, alaihimus salatu wassalam, dan itu pula yang dilakukan oleh sahabat nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dijalani oleh para sahabat, para ulama di tengah umat ini. Mereka adalah orang-orang yang menimbang dengan apa? Timbangan-timbangan syar'i. Bukan menimbang dengan timbangan-timbangan pribadi atau pertimbangan-pertimbangan politik. Tidak seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah, beliau disiksa di tiga generasi pemerintahan. Penjara, ya, disempitkan dan segala macam. Di tiga generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, Imam Ahmad tidak pernah menyuruh manusia untuk melakukan kudeta. Iya. Padahal ketika Imam Ahmad meninggal disebutkan dalam biografinya, itu enggak ada di kota Baghdad rumah yang berpenghuni. Semuanya keluar mengantar siapa? Jenazah Imam Ahmad. Bahkan ada sebagian riwayat walaupun lemah, iya, sudah berkumpul manusia di luar penjara. Sisa menunggu perintah Imam Ahmad saja. Iya. Tapi Imam Ahmad berkata, "Dima, dima, hati-hati kalian dengan darah kaum muslimin." Beliau berpegang dengan hadits Rasulullah. Sebab ini kezaliman pemerintah. Tidak boleh melakukan kudeta dengan alasan apapun. Iya. Tidak boleh melakukan kudeta dengan alasan apapun. Jelas ya? Dengan kezaliman apapun. Nah. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang jahil. Yang mengatakan bahwa kalau ada penguasa yang zalim dan bisa dirubah, ya, dengan cara yang syar'i, maka boleh menggantinya. Ya, ini ucapan orang-orang jahil. Kayak Hani Buraik dan semisalnya. Ya. Jelas ya? Adapun para ulama ahlul ilm, ya, seperti yang ditegaskan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, ya ketika mengucapkan hal tersebut, ya beliau komentari dengan dua hal. Ada orang jadi si Hani Bureke ini mengatakan boleh, ya penguasa yang zalim misalnya, kalau misalnya bisa dirubah tanpa melahirkan fitnah atau keributan, maka tidak ada masalah, katanya. Nah, dia kasih contoh lagi dengan Husni Mubarak diturunkan. Ya. Kelihatan kejahilannya. Syekh Shalih Al-Fauzan hanya memberikan dua hal. Yang pertama, ya. Yang pertama siapa yang mendahulunya dari as-salaf? Berucap seperti itu. Kemudian yang kedua, dikatakan kalau bisa dirubah oleh ahlul halli wal aqd, yang merubahnya oleh ahlul halli wal aqd tanpa ada fitnah, Syekh bertanya kepadanya, siapa ahlul halli wal aqd itu? Jelaskan siapa. Dia kasih contoh Husni Mubarak, berarti ahlul halli wal aqd itu orang-orang yang teriak di jalan-jalan itu, yang demo-demo. Ya. Inilah dari pertimbangan orang-orang yang biasanya menjadi biang fitnah seperti itu. Nah, kelihatan dari pemikiran-pemikiran yang aneh. Baik, jadi kalau perkara ditimbang dengan timbangan syar'i, dikembalikan kepada ahlul ilm, dikembalikan kepada orang yang berilmu, akan jelas masalahnya. Akan kembali kepada suatu hal yang baik. Karena itu, pokok yang pertama dari nasihat Ali bin Abi Thalib, tidak tergesa-gesa. Ya. Kemudian, wala takunu, yang kedua, madayi. Jangan kalian menjadi para penyiar berita. Ya. Tidak gampang menyiarkan berita. Ini harus dipahami ya. Jangan setiap dapat berita, langsung disebarkan. Ya. Langsung dia sebarkan. Ya, sebagian orang kadang menjadi mikrofon di masa ini. Ya, kalau ada berita langsung saja masuk ke mic, apa yang masuk ke mic itu pula yang keluar. Itu pula yang keluar. Ya. Kita ini tidak dididik untuk menjadi trompet-trompet, tidak dididik menjadi apa? Corong-corong. Ya. Tapi seorang menimbang apa yang akan disiarkan itu, apa yang akan diberitakan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in" fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka mintalah kejelasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum la yatakallamu bil kalima min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Ya, sungguhnya seorang di antara kalian berucap sebuah kalimat yang diridhai oleh Allah, kalimat diridhai bagus. Dia tidak sangka. Mungkin di majelis kecil dia bicara, tapi Masya Allah manfaatnya sampai ke seluruh dunia. Ya. Maka Allah tuliskan untuknya keridhaan hingga hari kiamat. Tapi sebaliknya, wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Ya. Seorang di antara kalian berbicara dengan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah, dia tidak menyangka bahwa kalimat ini akan sampai sedemikian luas. Ya. Kadang seorang bergibah, bikin kalimat jelek. Ya. Satu kalimat dia buat sekarang. Ya. Di Facebooknya atau di Twitternya atau di mana dia tulis, kirim SMS. Sudah menyebar di sana sini. Dia tidak sangka menyebar seperti itu. Maka akan ditulis untuknya kemurkaan hingga dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Apalagi di masa sekarang ya, hati-hati ya dengan tulisan, hati-hati dengan kalimat-kalimat ya. Satu kalimat dikirimkan itu akan menjadi apa, bahaya bagi orang lain. Nah, ini dari sumber-sumber fitnah, dari sebab-sebab fitnah ya. Seorang sembarang di dalam menyiarkan, sembarang di dalam menyampaikan, sembarang di dalam menyampaikan. Nah, apalagi ditambah ada sebagian manusia, orang-orang yang lemah keyakinan. Ya. Selain daripada tidak ada kerjaan, lemah keyakinan. Dan banyak kejahilannya. Ya, sebab kalau dia adalah seorang yang punya ilmu, meyakini apa yang dia sampaikan, dia tidak perlu sibuk semua orang dia SMS. Semua orang dia kirimi berita. Walaupun tidak mau terima berita, dikirimi juga, ditelepon juga. Ini orang yang tidak yakin. Ya. Akan apa yang dia miliki. Andai kata dia yakin, keyakinan itu akan selalu ditampakkan oleh Allah. Tidak perlu dia ribut-ribut seperti itu. Ya. Dan itu adalah ciri orang yang apa? Orang yang giat dengan fitnah. Seperti itu cirinya. Nah. Baik. Nah, saya tutup dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang cinta tersebar kekejian di tengah orang-orang yang beriman. Ya. Ingat ya, kalimat fahisyah itu banyak bentuknya. Kekejian dalam ucapan, perbuatan, kalimat, pemikiran. Ya. Sebagian pemikiran bid'ah itu lebih keji dari perbuatan. Kalau dia sebarkan di tengah orang yang beriman, maka ini ayat mencakupnya. Untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah yang mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Kemudian nasihat terakhir dari Ali bin Abi Thalib, apa namanya? Wala takunu budoran. Jangan kalian menjadi benih-benih yang menabur fitnah. Iya. Jadi dia penabur benih fitnah. Ini juga tidak dibenarkan. Sebab seorang kalau dia sudah menanam fitnah, dia akan tuai hasilnya. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Mereka akan menyandang dosa-dosa mereka sempurna pada hari kiamat. Demikian pula, mereka akan sandang dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Iya. Dan miskin sejumlah manusia. Dia sesatkan orang-orang, tadinya Masya Allah, rajin belajar, baik hubungannya dengan manusia. Akhirnya dia masukkan fitnah, akhirnya tidak pernah muncul, tidak pernah ta'lim, futur. Betapa banyak dosa yang dia dapatkan gara-gara dia sesatkan manusia dari jalan yang lurus. Iya. Maka seorang jangan menjadi bibit, penyebar bibit-bibit fitnah. Iya. Seorang mukmin itu sifatnya adalah berberkah. Dia menjadi bibit kebaikan di tengah manusia. Miftahan lil khair, miglaqan lil syarr. Kunci kebaikan dan penutup pintu apa? Penutup pintu fitnah. Itulah seorang mukmin. Adapun kalau dia hanya memiliki kerjaan, ya, menabur fitnah, membuat orang tersesat, ya, membuat orang sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, makanya dari hal-hal yang akan membahayakan dirinya sendiri. Ya, baik. Sebenarnya pembahasan banyak ya sudut-sudutnya yang terkait dengan masalah kaidah-kaidah, bagaimana selamat dari fitnah dan berbekal menghindari fitnah. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun ringkas, ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan semoga apa yang kita terangkan tadi menjadi bekal syar'i untuk kita semua. Di masa sekarang ini dan di masa mendatang. Dan di masa mendatang. Sebab ini kaidah-kaidah syar'i di dalam kehidupan. Ya, harusnya selalu kita ulang. Kita cermati. Kita perhatikan kandungannya. Kita pelajari dari sudut-sudutnya, cakupan-cakupannya. Agar supaya seorang itu terhindar dari fitnah. Ya Allah Ta'ala alam. Baik, ini Masya Allah, banyak sekali pertanyaan ya. Pilih pertanyaan yang terkait saya. Kemudian jangan ada menyebut nama. Ya. Saya kalau mau menyebut nama, saya sudah keluarkan tulisan sendiri. Nah,